Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-6 untuk pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar karya al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian al-hafiz Ibnu Hajar membawakan pembahasan tentang ziyadatus thiqah. Kata beliau rahimahullah, wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaq. Kata Ibnu Hajar, wa ziyadatu rawihima, dan tambahan rawi keduanya itu hadits sahih dan apa? Hasan. Jadi tambahan seorang rawi thiqah atau seorang rawi dari hadith yang diterima sahih dan hasan, makbula, tambahan itu diterima. Ma lam taqa munafiyatan, sepanjang riwayat itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan liman huwa awthaq, dengan riwayat orang yang lebih thiqah. Ya, di mana orang yang lebih thiqah itu tidak menambah. Baik. Di sini beliau sudah masuk menjelaskan tentang hukum ziyadatus thiqah. Apa makna ziyadatus thiqah? Ziyadah artinya apa? Tambahan. Thiqah artinya rawi yang thiqah. Iya, dan ibarat ini bahwa ziyadatus thiqah maqbula, tambahan rawi thiqah diterima, ini ibarat berjalan di lisan para ulama. Di antaranya Imam Al-Bukhari di Kitabul Hajj, dia sebutkan wa ziyadatun min ats-thiqati maqbulah, dan tambahan dari rawi yang thiqah diterima. Demikian pula kalimat ini pernah disebut di dalam Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim, dan juga pernah disebutkan oleh Dharqutni. Ya, dan jelas bukan hal yang dipermasalahkan bahwa tambahan seorang rawi thiqah diterima. Tapi yang menjadi masalah, apakah tambahan rawi thiqah itu selamanya diterima atau tidak? Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ibnu Shalah menyebutkan kata beliau, saya melihat apa yang seorang rawi bersendirian, seorang rawi thiqah bersendirian, saya melihat hal tersebut terbagi tiga. Ibnu Shalah menyebutnya terbagi berapa? Terbagi tiga. Kata beliau, yang pertama, ayyaqa'a mukhalifan munafiyan lima rawahu sa'irus thiqat. Tambahan itu terjadi menyelisihi dan bertentangan dengan riwayat seluruh rawi yang thiqah. Kata Ibnu Shalah, fahada hukmuhu rad, wa huwa syab. Iya. Ini yang seperti ini kata Ibnu Salah, hukumnya adalah ar-rad, ditolak. Dan ini yang disebut dengan hadits syad. Hadits syad. Kemudian yang kedua kata Ibnu Salah, alla yakuna fihi munafatun wa mukhalafatun aslan lima rawahu ghairuhu. Kata beliau, tambahan thiqah itu tidak ada pertentangan, tidak ada penyelisihan sama sekali terhadap apa yang diriwayatkan oleh selainnya. Kemudian beliau katakan fahadihi makbul. Dan seperti ini diterima. Kemudian yang ketiga kata beliau, yang ketiga ma yaqau baina hatainil martabataini. Tambahan yang terjadi antara dua ini. Iya. Apa yang terjadi antara dua hal ini? Ibnu Salah memberi contoh dengan hadith. Kemudian beliau juga katakan, dan dari bentuk ini juga ta'arudul wasal mal irsal wal waqaf ma'ar rafa. Ada pertentangan antara riwayat mausul dan riwayat mursal, riwayat mauquf dan marfu. Iya. Maksudnya sebagian meriwayatkan marfu dan sebagian meriwayatkan apa? Mursal. Baik. Ini tiga keadaan ya, disebut oleh Ibnu Salah rahimahullah. Iya, tiga keadaan. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan ketentuan umum bahwa tambahan rawi sepanjang tidak ada munafah, tidak saling bertentangan, itu diterima. Tambahan seorang rawi yang sudah diterima haditsnya, maka dia thiqah dan selain atau makbul, saduq, tambahannya diterima kalau tidak bertentangan dengan rawi atau kalau tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat darinya. Iya. Jadi Ibnu Hajar mensyaratkan tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada tanafi. Tidak boleh ada hal yang saling bertentangan. Nah, tidak boleh ada hal yang saling bertentangan. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Hajar sendiri sebutkan, iya, bahwa yang dinukil dari para a'immah mutaqaddimin seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, Ahmad ibn Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Al-Madini, Al-Bukhari, Abu Zur'a, Abu Hatim, An-Nasai, Ad-Darqutni dan selainnya, i'tibaru tarjih fima yata'allaku biziyadati wa ghairiha. Mereka menggunakan cara mentarjih pada tambahan. Ya, harus diukur yang mana yang kuat, yang mana yang lebih kuat. Begitu maksudnya. Dan kata beliau, wala yu'rafu an ahadin minhum itlaqu qubul ziyadah. Dan tidak dikenal dari seorang pun dari mereka yang secara mutlak menerima tambahan. Cara mutlak menerima tambahan. Iya. Baik. Kalau begitu, yang benar di dalam hal ini bahwa hukum tambahan seorang rawi fiqah itu tidak dikatakan mutlak diterima, tidak pula dikatakan mutlak di apa? Ditolak. Iya. Tidak dikatakan mutlak diterima, tidak pula dikatakan mutlak di apa? Ditolak. Tetapi harus dilihat qarinah, ya, keadaan sanad tersebut, indikasi yang berada di sekitarnya, barulah diberikan hukum terhadapnya. Diberikan hukum. Jelas ya? Baik. Ada sebagian orang yang memahami bahwa kalimat tidak bertentangan, ya, ini tidak bertentangan dilihat dari kandungan fikihnya. Ya. Dilihat dari kandungan apa? Kandungan fikihnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tambahan, dan tambahan tersebut kalau dari sisi kandungan fikih tidak bertentangan, maka tambahannya diterima. Ya. Jelas ya? Dan ini ucapan juga kurang detail. Bahkan di sebagian keadaan menyelisihi apa yang dilakukan oleh para a'imah. Ya. Saya beri contoh misalnya. Hadith di dalam Sahih Muslim, idza quri al-imamu fa'ansitu. Apabila imam membaca, diamlah kalian. Ini memang di Sahih Muslim, disahihkan oleh Imam Muslim. Tapi ini termasuk hadis yang dikritik oleh Dharqutni. Dan kritikannya benar. Sebab yang melemahkannya bukan Dharqutni saja, Al-Bukhari. Ya. Dan selainnya ada 8 orang imam melemahkannya. Dan semuanya tidak menyebutkan kalimat idza qara' al-imam fa'ansitu. Padahal kalimat ini tidak bertentangan dengan riwayat. Bahkan idza qara' al-imam fa'ansitu menyesuai, cocok dengan ayat Al-Qur'an. Tapi bersamaan dengan itu ditolak oleh siapa? Oleh para a'imah. Jelas ya? Ya. Kalau begitu mereka tidak melihat di dalam kandungan, ya, fikihnya. Ya. Karena itu yang dipastikan di sini, yang dipakai adalah tarjih, melihat riwayat, ditarjih riwayatnya. Iya. Ditarjih riwayatnya. Ada yang menambah, ada yang tidak menambah. Maka hendaknya ditarjih. Dilihat orang yang menambah, apakah tambahannya layak diterima atau tidak. Iya. Jelas ya? Ini yang dipakai di dalam hal ini. Iya. Kalau ternyata tambahannya, hal yang dia tambah tidak kuat, maka tambahan itu adalah tambahan yang ditolak. Tambahan yang ditolak tidak diterima. Iya. Tambahan yang ditolak dan tidak di apa? Tidak diterima. Nah, baik. Jadi sekarang di sini kita berada pada pembahasan ziyadatul thiqah. Kesimpulannya, ziyadatul thiqah itu tidak secara mutlak di apa? Ditolak. Tidak pula secara mutlak di apa? Diterima. Tapi dilihat kondisinya. Kalau yang menambah dia lebih kuat daripada yang tidak menambah, atau yang menambah sama dengan orang yang tidak menambah, maka tambahan dia apa? Diterima. Tetapi kalau yang tidak menambah, dia lebih kuat daripada yang menambah, ya, maka di sini dihukumi haditsnya sebagai hadits yang apa? Hadits yang syadz. Jadi tambahannya dianggap sebagai tambahan yang apa? Yang syadz. Jelas ya? Jadi kalau tambahannya diterima, dia dianggap ziyadatus tsiqah, tambahan tsiqah. Tambahan tsiqah namanya, ziyadat tsiqah. Kalau tidak diterima, tambahannya disebut apa? Disebut syadz. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini dua istilah ya. Ada ziyadatus tsiqah dan ada apa? Ada syadz. Iya. Kalau rawi yang menambah diterima, itu disebut ziyadah tsiqah. Seperti contoh misalnya, hadits yang masyhur, semua riwayat haditsnya waju'ilat liyal ardu masjidan tahura wa tahura. Kan begitu haditsnya ya? Dan bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan tahura. Sebagai pensuci. Datang dalam sebuah riwayat ada tambahan waju'ilat liyal ardu masjidan waju'ilat turbatuha lana tahura. Ada tambahan waju'ilat apa? Turbatuha lana tahura. Ini waju'ilat turbatuha lana tahura. Ini tambahan ditambah oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Tapi bersama dengan itu para ulama menerimanya. Para ulama menerimanya. Jelas ya? Padahal dari sisi kandungan fikih ya berbeda ya. Agak luas cakupannya. Ya. Agak luas. Kalau al-ard itu bumi, luas ya kata bumi itu. Dan di hadits Abu Malik hanya disebut tanah saya. Disebut tanah saya. Dia lebih khusus. Tapi bersamaan dengan itu diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Baik. Iya. Kemudian di antara bukti yang menunjukkan bahwa tambahan itu tidak diharuskan dilihat kandungan fikihnya, ya bisa dikompromikan atau tidak, bertentangan atau tidak. Di antara bukti adalah ketika para a'immah membahas dua hadits yang bertentangan. Ada hadits satu dengan riwayat bersambung, sangatnya bersambung. Ada satu lagi dengan riwayat mursal. Ya. Maka datang imam, dia terjih antara keduanya. Padahal sebenarnya kalau dipakai kaidah tidak boleh, kalau diterima sepanjang tidak bertentangan, maka kita katakan dalam mendudukkan antara mursal dan mausul yang bersambung, itu sama sekali tidak ada pertentangan. Jelas ya? Ya, sebab perawi hari ini dia meriwayatkan secara mursal, besoknya dia lebih semangat dia riwayatkan secara marfu. Mungkin saja begitu kan? Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Tapi bersamaan dengan itu para ulama tetap mengukur yang mana yang lebih rajih antara yang mursal dan yang apa? Yang mausul, yang bersambung. Jelas ya? Karena itu banyak kita dapati jumlah imam menghukumi riwayat yang mursal sebagai riwayat yang benar. Dan riwayat secara bersambung dianggap apa? Dianggap sebagai riwayat yang keliru. Dianggap sebagai riwayat yang apa? Yang keliru. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya simpulkan di sini sebagai kaidah bahwa ziyadat tsiqah itu apa? Tidak ada hukum tetap di dalam menghukuminya. Iya. Tapi yang dilihat adalah tarjih dengan qara'in, menguatkan dengan indikasi. Itu yang dilihat. Pada ziyadah tsiqah. Tambahan tsiqah. Ya, dan ini termasuk pembahasan yang penting dalam ilmu hadits. So, banyak tambahan-tambahan yang perlu diperiksa. Ya. Apalagi kalau dia memberikan kandungan fikih. Memberikan pengaruh di dalam kandungan apa? Kandungan fikih. Ya. Ada tambahan yang diterima. Ada tambahan yang diterima dan ada yang tidak diterima. Iya. Baik. Tambahan yang diterima itulah disebut ziyadah apa? Ziyadah thiqah. Dan yang tidak diterima itu disebut sebagai apa? Syad. Tidak yang disebut sebagai syad. Baik. Kita beri contoh. Ya, tadi saya sudah beri contoh ya tentang tambahan thiqah yang diterima. Ya, di antara tambahan thiqah juga adalah hadis yang berada di Sunan Abi Daud. Kunna la na'uddu. Ya. At-tuhra atau as-sufra wal qudra ba'da tuhri syai'an. Kami tidak pernah menghitung al-qudra dan sufra, keputihan dan kekuningan, setelah sucinya seorang perempuan, tidak pernah dihitung sama sekali. Ya, ini tentang hukum al-qudra dan sufra di pembahasan haid ya. Ya, perempuan keluar darinya ada warna keputihan, ada kekuningan. Ya, tidak bisa dia tahu ini darah haid atau bukan darah, apa jelas. Kalau darah haid, warnanya warna apa? Warna hitam. Jelas ya? Tapi ini tidak hitam. Nah, kalau dia keluar di masa haid bagaimana? Ya, kan bingung. Di riwayat Bukhari, hanya dikatakan kami tidak menghitung al-qudra dan sufra sama sekali. Di riwayat Bukhari. Tapi di riwayat Abu Daud ada tambahannya. Kami tidak menghitung al-qudra wa sufra setelah suci, sama sekali tidak dihitung. Ya, beda ya hukumnya ya. Kalau di riwayat al-Bukhari kandungannya sufra dan qudra itu tidak ada hukumnya. Jelas ya? Tapi di riwayat Abu Daud beda. Riwayat Abu Daud sufra dan qudra kalau dia keluar sebelum masa suci, masih di masa haid keluarnya, dia dihitung haid. Kalau keluarnya setelah masa haid, tidak dihitung haid lagi. Ini riwayat apa? Abu Daud. Tapi bersamaan dengan itu, tambahan Abu Daud diterima. Sebab, dia tambahan dari rawi thiqah, dan tidak menyelisih orang lebih kuat darinya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini contoh dari ziyadah thiqah. Dan ziyadah thiqah, banyak jumlahnya. Dalam riwayat-riwayat. Demikian sebaliknya, tambahan yang tidak diterima yang disebut syad juga banyak. Ya, juga banyak. Bentuk-bentuk tambahan banyak ya bentuknya. Mungkin saya akan lebih banyak uraikan nanti di pembahasan tentang ilal. Sebab pembahasan syad ini sebenarnya masuk di pembahasan tentang ilal. Saya beri contoh misalnya hadits riwayat syad. Ya, dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ya. Sebuah hadis dari jalan Abdul Wahid Ibn Ziyad. Ia meriwayatkan dari Al-A'mash. Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan atau bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atil fajr falyattaji' ala yaminihi." Ya, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah subuh, setelah salat 2 rakaat sunnah subuh, hendaknya dia bersandar, berbaring di atas tulang rusuknya. Iya. Ini dari hal yang dilakukan oleh Nabi ya. Beliau setelah sholat 2 rakaat sunnah subuh, sebelum sholat subuh, beliau berbaring lagi sedikit di atas rusuk kanannya. Tapi di hadits riwayat Tirmidzi dan Abu Daud yang saya bacakan tadi, lafadznya faliyat toji, hendaknya dia bersandar. Perintah. Asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Hah? Mana wajib? Iya, karena itu Ibnu Hazm berpendapat wajibnya dibangun di atas apa? Hadis ini. Jadi dia wajibkan habis sholat sunnah 2 rakaat diwajibkan apa? Berbaring di atas bagian kanannya. Ya, ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syah dari beliau, iya. Itu bukan perintah, tapi hanya perbuatan. Disebutkan bahwa Nabi kalau sudah sholat 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh beliau berbaring. Disebutkan perbuatan bukan perintah. Ya, kalau perbuatan mana yang paling tinggi hukumnya apa? Hah? Hukumnya sunnah, kan begitu kalau perbuatan. Nah, sekarang ada pertentangan. Ya. Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan dari Al-Amash dengan lafaz perintah. Sedangkan rawi fiqh yang lainnya meriwayatkan dari Al-Amash ya, hanya perbuatan Nabi bukan perintah. Yang mana yang diterima? Nah, ini berarti Abdul Wahid bin Ziyad fiqh. Kan begitu? Iya. Sisa kita periksa apakah tambahan Abdul Wahid bin Ziyad ini diterima atau tidak? Apakah tambahan Abdul Wahid bin Ziyad diterima atau tidak? Jawabannya di sini tidak diterima. Karena rawi-rawi fiqh yang lainnya lebih kuat darinya tidak menyebutkan kata perintah, hanya menyebutkan kata apa? Dari perbuatan Nabi, Nabi berbaring di atas apa? Rusuk kanannya. Iya. Baik. Kalau begitu, tambahan Abdul Wahid bin Ziyad dalam hadis ini dianggap sebagai tambahan yang apa? Tambahan yang syad. Jelas sampai sini? Ini contoh ziyadatul thiqah tidak diterima. Contoh ziyadatul thiqah tidak diterima. Baik. Contoh lain. Iya. Contoh lain. Ini sering menjadi pembahasan tentang menggerak-gerakkan jari. Ketiga apa? Ketiga ya, isyarat tasyahud. Iya. Menggerak-gerakkan jari. Apa hukum riwayat tambahan menggerak-gerakkan ini? Ya, kalau hadisnya semuanya ya sahih secara umum ya, tapi menggerak-gerakkannya. Ya. Hadis menggerak-gerakkan jari ini datang dari riwayat Zaidah bin Qudamah. Meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Dia meriwayatkan dari ayahnya, Kulaib bin Shihab. Dari Wa'il bin Hujr. Disebutkan hadis tentang kifiat salat dan dia terangkan ketika Nabi tasyahud yuharri wa yuharrikuha dan Nabi apa? Menggerak-gerakkannya. Dan Nabi menggerak-gerakkannya. Jadi ada tambahan wa yuharrikuha. Ya. Ini tambahan dari Zaidah bin Qudamah. Sedangkan rawi yang lain meriwayatkan dari Asim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujur, hadis yang sama tidak ada tambahannya. Tidak ada tambahannya. Baik, kalau begitu siapa yang diterima? Iya, sekarang tambahan Zaidah bin Qudamah dihukumi apa? Dihukumi ziyadat thiqah atau dihukumi hadis yang syadz? Iya. Yang tidak menyebutkan tambahan jumlahnya belasan orang. Satu saja diselisih oleh Zaidah bin Qudamah, itu hadisnya dianggap lemah. Satu saja diselisih. Sebab imam besar, lebih besar kedudukannya daripada Zaidah bin Qudamah. Jelas ya? Baik. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah melemahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisihi dua orang. Dilemahkan riwayatnya. Iya. Oh, jangan ada yang berkata, loh, ini kok diterangkan begitu? Apa Ustaz ingin menjelaskan bahwa Syekh Al-Albani itu pelimpan? Iya. Yang dua orang dilemahkan, tapi yang menyelisih 14 orang tidak dilemahkan. Ya, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa bukan artinya Zaid bin Kudama itu thiqah, tidak mungkin salah dalam riwayat. Mungkin saja dia salah. Bahkan Syekh Al-Albani pernah melemahkannya karena menyelisih 2 orang. Kan begitu? Ya. Tapi beliau rahimahullah kenapa menguatkan? Ya, dibangun di atas kaidah Ibnu Hajar di sini. Karena Ibnu Hajar mengatakan kalau tidak apa? Tidak bertentangan antara yang ditambah dan antara tambahan dengan hadis yang ditambah. Ya, bagi beliau kebanyakan riwayat Nabi berisyarat. Cuma disebut apa? Berisyarat. Datang riwayat Nabi menggerak-gerakkan. Tambahan Zaidah. Kata beliau isyarat dan menggerak-gerakkan itu tidak bertentangan, kata beliau. Ya. Beliau beri contoh. Ya. Seorang lagi berdiri. Kemudian diisyaratkan begini, digerakkan tangan, isyaratkan. Dia duduk. Maka isyarat di sini sudah apa? Dimaklumi. Jadi isyarat dia dinamakan isyarat tapi menggerak-gerakkan. Kata beliau kalau begitu isyarat itu tidak bertentangan dengan apa? Menggerak-gerakkan. Jelas ya? Dan ini untuk menjawab ya, alasan beliau ini. Ya, yang pertama kita kembali kepada akar masalah. Apakah memang harus di seperti itu dikompromikan? Jawabannya tidak harus. Ya, saya sudah beri contoh tadi ya. Hadis tambahan di Sahih Muslim, apabila imam membaca hendaknya kalian diam. Ini dilemahkan oleh para a'immah. Padahal hadisnya tidak bertentangan, tambahan tidak bertentangan dengan hadis yang ditambah, bahkan tambahan itu sama dengan zahir ayat Al-Qur'an. Bersama dengan itu dilemahkan oleh para ulama. Ya, dan betapa banyak ada riwayat yang bersambung, riwayat mursal. Ternyata para ulama menguatkan riwayat yang mursal. Padahal tidak ada pertentangan antara yang bersambung dan mursal, tidak ada pertentangan. Cukup kita katakan rawinya punya dua riwayat, satu bersambung, satu mursal, kan begitu? Ya, tapi para ulama tidak melakukan, para a'immah tidak melakukan seperti itu. Ya. Dengan demikian kaidah yang beliau disebutkan oleh Al-Hafidz di sini dan diikuti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ini perlu ditinjau kembali. Iya. Baik. Maka saya kembali kepada tambahan Zaidah Ibn Kudama. Dia menyelisihi belasan rawi. Maka di sini tambahannya dianggap sebagai tambahan yang apa? Tambahan yang syadda. Selain daripada itu, ada tambahan bunyinya sebaliknya. Dan Nabi tidak menggerak-gerakannya. Ya. Lafadznya apa? Dan Nabi tidak menggerak-gerakannya. Ya. Ini tambahan dari jalan Abdul Razzaq. Ia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim bin Kulaib. Ya. Untuk tambahan Abdul Razzaq ini, Syekh Al-Albani menganggapnya lemah. Jelas ya? Padahal sebenarnya, ya kalau kita ingin hitung, sebenarnya tidak menggerakkan juga tidak bertentangan dengan isyarat. Kan begitu? Sebagaimana menggerakkan tidak bertentangan dengan isyarat, demikian pula tidak menggerakkan tidak bertentangan dengan isyarat. Ya, sini banyak orang ya di majelis ini. Tapi kalau saya tanya, di mana Abdullah? Hah? Kalau saya ingin tunjuk orangnya segini, ini kan tangan saya. Kan tidak mungkin saya gerak-gerakan. Saya harus fokus menunjuk satu orang. Ya, saya tidak gerakan. Dan ini disebut apa? Isyarat juga. Ya, kalau begitu secara bahasa isyarat juga tidak bertentangan dengan apa? Menggerak-gerakkan tidak bertentangan dengan isyarat. Baik. Karena itu secara global tambahan menggerak-gerakkan jari dalam riwayat itu adalah tambahan yang lumah. Baik. Ini contoh-contoh ya. Dan sebenarnya ya banyak contoh di dalam hal ini. Ya, tapi ini pembahasan kita ringkas. Semoga bisa dipahami. Baik. Selesai sudah untuk pembahasan ziyadatul thiqah. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, fa in khulifa bi arjah farrajihu al-mahfuz wa muqabiluhu asyad. Ya. Sekarang beliau terangkan tentang al-mahfuz dan beliau terangkan tentang hadis syad. Ya. Fa in khulifa bi arjah. Kalau misalnya ada yang menyelisihi, dan orang yang diselisihi itu lebih rajih, maka yang paling rajihnya disebut al-mahfud. Disebut apa? Al-mahfud. Wa muqabiluhu asyad. Dan kebalikannya disebut apa? Disebut syad. Ya. Jadi ini penamaan lain, kalimat al-mahfud. Jadi kalau bertentangan antara tambahan, ya, ziyadah tsika, maka yang rajihnya disebut apa? Al-mahfud. Ya. Yang rajihnya disebut al-mahfud, dan kebalikannya disebut sebagai apa? Sebagai syad. Ya, tadi saya beri contoh misalnya. Ada riwayat Zaidah bin Kunama menggerak-gerakkan jari. Dan riwayat kebanyakan para ulama hanya disebutkan Nabi berisyarat. Berarti bertentangan. Yang rajih tadi yang mana? Yang berisyarat saja. Maka yang berisyarat kita katakan itu yang mahfud. Jelas ya? Itu yang apa? Yang mahfud. Adapun tambahan menggerak-gerakkan itu disebut apa? Disebut syad. Contoh yang pertama lagi tadi, ketika Nabi selesai sholat subuh, ya, ada dua riwayat. Ada riwayat Nabi berbaring setelahnya di atas rusuk kanannya. Ada riwayat perintah hendaknya dia berbaring. Ya, ini dua riwayat. Ada tambahan dengan lafaz perintah. Tapi kita sudah sebutkan bahwa tambahan di sini tidak kuat. Yang kuat apa? Dengan lafaz perbuatan saja. Hikayat perbuatan Nabi, bahwa Nabi hanya berbaring. Kalau begitu, yang rajih, yang mahfud, yang mana? Hah? Nabi hanya berbaring saja dari perbuatan beliau. Adapun perintah hendaknya berbaring, ini hukumnya apa? Hukumnya syad. Ya, jadi begitu ya cara menghukuminya. Baik. Itu yang disebut dengan mahfud dan syad. Ya, mahfud dari sisi bahasa, dari kalimat apa namanya? Penjagaan yang terjaga. Iya. Dan dari sisi istilah itu tadi tambahan riwayat seorang rawi thiqah, dia menyelisih orang yang di bawahnya. Tingkatannya di bawah. Iya, ya kalau dia thiqah dia menyelisih orang yang di bawahnya, berarti riwayatnya apa? Lebih kuat diterima. Itu yang disebut mahfud. Jelas ya? Kalau syad sebaliknya. Riwayat rawi yang makbul menyelisih siapa yang lebih kuat. Nah. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang syad, mahfud dan ziyadat thiqah. Ya. Tapi perlu saya ingatkan di sini beberapa hal. Yang pertama, yang perlu saya ingatkan bahwa di dalam pembahasan itu kebanyakan ulama lebih banyak menggunakan kalimat mahfud daripada kalimat apa? Syad. Jadi kalau dia katakan ini hadith syad, dia biasanya katakan ini hadith tidak mahfud. Biasanya. Ini hadith tidak apa? Gairu mahfud. Tidak mahfud. Jadi penggunaan gairu mahfud itu lebih banyak. Kemudian yang kedua, ya, syad itu punya dua makna. Punya dua makna. Dan ini dari hal yang banyak orang yang keliru dan kurang memahaminya. Iya. Ada syad bil mukhalafah. Ada syad karena menyelisihi. Dan ada syad karena tafarrud. Karena bersendirian. Jadi syad terbagi berapa? Ada syad ada dua bentuk. Ya, ada syad karena menyelisihi. Dan ada syad karena apa? Karena dia tafarrud bersendirian. Ya, ada syad karena dia tafarrud bersendirian. Jelas ya? Baik. Syad bil mukhalafa itu tadi dia meriwayatkan hadits, dia menyisihi rawi yang lebih apa? Lebih siqah darinya. Itu yang kita contohkan tadi. Ya. Kalau syad bit tafarrud, dia rawi siqah. Ya. Tapi tingkat kesikauannya tidak begitu besar. Nah, kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru. Guru ini punya banyak murid, misalnya. Dan hadis yang diriwayatkan harusnya hadis yang dikenal oleh orang-orang. Tapi ternyata rawi ini hanya sendirian meriwayatkan, tidak ada orang lain yang meriwayatkan. Kira-kira yang diterima atau tidak? Iya. Anggaplah kita misalnya hadir di depan seorang guru. Iya. Muridnya banyak. Muridnya banyak. Tapi ternyata ya, yang menghafal ucapan guru itu satu ucapan hanya seorang murid saja. Padahal sebenarnya kalau si guru mengucapkannya, yang lainnya harus tahu sebab perkara penting. Jelas ya? Maka nukilan dari satu orang ini harus dipertanyakan atau tidak? Ya harus dipertanyakan. Dan ini adalah suatu hal yang dianggap syadz juga. Karena itu Ibnu Shalah menyebut dari bentuk syadz dan munkar ada dua. Ada dengan mukhalafah, ada dengan apa? Dengan tafarrut, bersendirian. Iya. Dengan tafarrut, bersendirian. Baik. Dan ini sebenarnya banyak contohnya. Iya. Ada beberapa contoh di dalam hal ini. Tapi yang ingin saya gambarkan di sini, ya, saya tidak menghadirkan sekarang contohnya. Yang ingin saya tekankan bahwa di dalam pembahasan syad ternyata ada bentuk syad yang lain. Sebagian orang memahami syad itu hanya menyelisihi saya. Dan ini pemahaman yang keliru. Iya, pemahaman yang keliru. Baik. Kemudian di sini kita bahas dulu hadith mungkar dan ma'ruf. Hadith ma'ruf dan mungkar. Kemudian saya akan terangkan lagi. Kata beliau, wa ma'a dha'fi farrajihul ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Iya. Jadi itu tadi kalau rawinya thiqah, dia menyelisihi riwayat yang rajih disebut apa? Al-mahfud. Dan riwayat yang marjuh disebut apa? Disebut syadz. Tapi kalau yang menyelisihi rawi yang dhaif tidak diterima. Ya, maka riwayat yang dia selisihi yang lebih kuat itu disebut apa? Al-ma'ruf. Dan riwayat yang keliru itu disebut riwayat apa? Riwayat mungkar. Ya, itu saja perbedaannya. Jadi perbedaannya kalau thiqah yang kalau al-mahfud dan syadz yang menyelisih apa? Rawi yang diterima. Thiqah hasanul hadits, rawi yang makbul di tingkatan sahih atau hasan. Jelas ya? Tapi kalau al-ma'ruf dan al-munkar, rawi yang menyelisih apa? Adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Ya, jelas ya? Baik. Hadith-hadith munkar sangat banyak. Ya. Hadith munkar itu sangat banyak. Ya. Dan harus saya ingatkan di sini. Iya. Ibnu Hajar memberi contoh di sini ya. Di syarah tentang hadits munkar. Iya. Kata beliau, hadits dari jalan Hubaib bin Habib. Hadits dari jalan Hubaib bin siapa? Bin Habib. Dia meriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Ishaq. Ya. Dari Al-Aizar. Dari Al-Aizar bin Hurayth. Dari Ibnu Abbas. Dari siapa? Ibnu Abbas. Ya, kalau saya gambarkan begini. Iya. Jadi ada hadis lafadznya man aqama sholata, siapa yang menegakkan salat, wa ata zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjal bait, dia melakukan haji, wa shoma, dia berpuasa, wa qarrab dhaif, dan memuliakan tamu, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Hubayyib bin Habib. Perhatikan ya, tulisannya sama. Kalau tidak diharokati sama. Tapi bacanya beda. Hubayyib bin apa? Bin Habib. Hubayyib bin Habib ini, dia ini dhaiful hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Ishaq, dari Aizar bin Hurayth, dari Ibn Abbas, dari Nabi. Nabi bersabda, dia sampaikan. Jadi hadisnya Hubayyib secara apa? Marfu dari Nabi. Dia diselisihi oleh rawi thiqah yang lainnya. Tidak disebut namanya di sini oleh Ibnu Hajar. Ya, tapi sebenarnya kalau dilacak jalan-jalannya akan nampak nama-nama yang banyak. Ya. Rawi-rawi yang thiqah yang lainnya meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Aizar bin Hurayth, dari Ibnu Abbas. Langsung dia sebutkan hadisnya. Berarti rawi thiqah menyebutkan itu ucapan Ibnu Abbas. Jelas ya? Sedangkan Hubayb, dia meriwayatkan dari Nabi. Iya. Meriwayatkan dari Nabi. Ya. Sudah dipahami di sini letak perselisihannya di mana? Hah? Paham letak perselisihannya? Jadi kalau Hubayb bin Habib, dia meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi. Hadits ini dinisbatkan ke Nabi. Haditsnya marfu. Tapi kalau thiqah yang lainnya, dia meriwayatkan dari ucapan siapa? Ucapan Ibnu Abbas. Ada penyelisihan atau tidak? Ada penyelisihan. Nah, begini ya cara mengoreksi nanti. Ya, kalau kita lihat banyak riwayat, pertama kita lihat dulu letak perputaran sanad di mana. Setelah itu kita bisa pilah. Ya, bentuk-bentuk perselisihannya bagaimana? Bentuk-bentuk perselisihannya bagaimana? Ya. Baik. Hadits ini riwayat Habib bin Hubayb bin Habib, ya. Ini dianggap sebagai riwayat yang apa? Hah? Riwayat yang mungkar, sebab dia rawi dhaif menyisihi rawi yang lebih thiqah. Dan hadits thiqah-thiqah itu tadi yang meriwayatkan dari ucapan Ibnu Abbas ini yang disebut dengan nama apa? Nama al-ma'ruf. Jadi ini al-ma'ruf yang riwayat secara marfu itu yang disebut sebagai apa? Riwayat yang apa? Riwayat yang mungkar. Ya. Begitu cara menghukuminya. Baik. Selesai sudah ya antara ya, syad dan lawannya mungkar. Ya, yang semisal dengannya mungkar dengan al-mahfud dan apa? Al-ma'ruf. Al-mahfud kebalikannya apa? Syad. Al-ma'ruf kebalikannya apa? Kebalikannya mungkar. Tapi ini sekali lagi saya perlu mengingatkan di sini bahwa ada silam pendapat antara Ibnu Hajar dan selainnya di dalam hal ini. Ibnu Hajar membedakan antara mungkar dan syad. Sedangkan Ibnu Salah, beliau menganggap mungkar dan syad itu sama. Mungkar dan syad adalah apa? Adalah sama. Dan ini sekali lagi saya sebutkan bahwa ini istilah. Tapi kalau kita melihat para imam terdahulu, ya, ingat ya ukuran kita selalunya di dalam mustalah itu imam terdahulu, pakar ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, dan seterusnya dari para imam di masa itu. Sebab mereka yang menjadi apa? Sumber memang di dalam masalah ini. Para imam terdahulu kalau kita lihat memang kebanyakan mereka menggunakan lafaz mungkar terhadap rawi, terhadap hadis yang rawinya thiqah pun mereka katakan ini hadis mungkar. Padahal kalau rawinya thiqah harusnya dikatakan haditsnya apa? Hah? Haditsnya syadz. Jelas ya? Ada rawi dhaif, dia menyelisih, diterangkan kelemahannya. Diterangkan riwayat yang benar. Riwayat yang benarnya dikatakan oleh imam itu al-mahfud dari sifulan. Harusnya dikatakan al-mahfud atau al-ma'ruf? Al-ma'ruf sebagai menyelisih dhaif kan? Tapi dia katakan al-mahfud. Iya. Kalau begitu penggunaan di kalangan ulama terdahulu itu lebih luas daripada apa yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Ya. Tapi secara global sekali lagi kita hendaknya memahami istilah. Jadi kalau para imam terdahulu menggunakan istilah, kita tidak heran. Sebab mereka ya, menyamakan antara mungkar dan apa? Syad. Kalau seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya dari kalangan mutakhirin membedakan, kita juga paham istilah mereka apa. Kita paham istilah mereka apa? Istilah mereka membedakan. Ya, itu pun Al-Hafidz Ibnu Hajar di beberapa tempat di Fathul Bari, saya ketemukan, beliau menyelisihi kaidah beliau sendiri di sini. Ya. Ada hadith, riwayat dhaif. Dan beliau katakan, ini hadith syad. Harusnya dikatakan hadith apa? Hadith mungkar. Ya. Jelas ya, tapi beliau sebut apa? Beliau sebut syad. Ya. Kalau begitu, di dalam masalah penggunaan, kadang juga, ya, ada hal-hal yang, apa, beliau sendiri, meluas di dalam penggunaannya, sebagaimana memang para ulama terdahulu, meluas di dalam menggunakannya. Ya, saya beri contoh lain supaya lebih jelas. Ini di, saya baca dari kitab Ahadith Mu'alla Zahiruha Siha karya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Hadith-hadith yang punya cacat tapi tanpa zahirnya adalah sahih. Ya. Ini termasuk karya beliau. Ya, beliau sebutkan 400-an hadis di sini. Di cetakan pertama ya, ini sudah ada cetakan keduanya. Cetakan keduanya ada tambahan-tambahannya. Baik. Ya, saya beri contoh. Baik. Syekh menyebutkan di sini riwayat. Kata beliau qala An-Nasa'i rahimahullah, berkata An-Nasa'i rahimahullah. Had akhbarana Ishaq. Kabarkan kepada kami Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahawi. Qala anba'ana Abdul Razzaq. Memberitakan kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani. Qala haddatsana Ma'mar. Menceritakan kepada kami siapa? Ma'mar bin Rashid. An Thabit, dari Thabit, yaitu Thabit bin Aslam al-Bunani. An Anas, dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhad ala nisa hina bayakum. Ya. Baik. Dan seterusnya ya, disebutkan. Dan di akhir hadith dikatakan Rasulullah bersabda. La is'ada fil Islam. Tidak ada is'ad di dalam Islam. Ya. Tidak ada is'ad di dalam Islam. Baik. Ini hadith. Kata Syekh, "Idza nadarta fi hadzal hadits wajadtahum rijal as-sahih." Tapi kalau kamu dapati hadits ini, kamu lihat sanad-sanadnya, kata beliau, kalau mendapatkan semua rawinya rawi sahih. Ya, kita lihat satu-satu ya, Ishaq bin Rahawi siapa yang tidak kenal? Hah? Beliau imam di masanya selevel dengan Imam Ahmad. Iya. Abdul Razzaq siapa yang tidak mengenalnya? Ma'mar bin Rashid, Thabit. Thabit orang yang paling kuat riwayatnya dari siapa? Di antara yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik, murid seniornya Anas. Dari Anas bin Malik. Jadi kalau begitu, sanadnya apa? Bersih, seperti matahari. Dohirnya ya. Ya. Bagi orang yang kenal rawi. Tapi ternyata, ada cacat di dalam. Pertama, Ma'mar ini, ingat, dia ini rawi thiqah, bukan pada semua guru. Dia di sini meriwayatkan dari siapa? Dari Thabit. Dan riwayat Ma'mar dari Thabit itu ada kelemahan. Tapi ingin saya berikan pelajaran di sini. Apa komentar Abu Hatim terhadap hadith ini? Abu Hatim berkata, hada hadithun munkar. Itu komentarnya. Harusnya dikomentari hadith apa? Hah? Hadith syad kan? Tapi di sini disebut hadith apa? Hadith munkar. Iya. Kalau begitu di dalam penggunaan, ya, para ulama rahimahumallahu ta'ala ada bentuk menyamakan antara syad dan apa? Antara syad dan mungkar. Iya. Dan ada contoh-contoh yang banyak beliau sebutkan di sini tentang hadits syad. Mungkin nanti saya di pembahasan tentang illah, mu'allal saya akan banyak menguraikan contoh yang lain. Bentuk-bentuk illah itu. Ya. Bentuk-bentuk dari illah. Ya, sebab bentuknya sangat banyak. Baik. Selesai sudah ya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang terakhir. Pembahasan ke-21, 22, dan 23. Tentang mutabi, syahid, dan i'tibar. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya. Wal fardun nisbi in wafaqahu gairuhu fahuwal mutabi. Al fardun nisbi in wafaqahu gairuhu fahuwa apa? Al mutabi. Hadith fardun nisbi, kalau selainnya mencocokinya, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai al-mutabi. Disebut sebagai apa? Al-mutabi. Wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Kalau ada matan yang semisal dengannya, maka dia disebut apa? Dia sebut syahid. Iya. Wa tatabbut turuq lidzalika huwal i'tibar. Dan melacak, meneliti jalur-jalur periwayatan untuk memeriksa apakah ada mutabi atau ada syahid. Ya. Penelitian ini disebut dengan nama apa? Nama i'tibar. Ini tiga definisi sekaligus. Tiga pembahasan. Penjelasan tentang mutabi, tentang syahid, dan tentang apa? Tentang i'tibar. Tentang i'tibar. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi contoh di sini. Ya, supaya jelas ya. Ya. Atau sebelum kita masuk ke dalam contoh, mutaba'ah itu terbagi dua. Ada mutaba'ah tamma dan ada mutaba'ah apa? Mutaba'ah kafirah. Ada mutaba'ah sempurna dan ada mutaba'ah tidak sempurna. Ya. Kalau mutaba'ahnya sempurna, itu mutaba'ah pada rawi itu sendiri. Langsung untuk dirinya. Ya. Kalau mutaba'ahnya qasirah itu untuk gurunya atau di atasnya. Untuk gurunya atau di atasnya. Baik. Diberi contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau contohnya misaluhu marawahu Syafi'i fil Um. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Al-Um. An Malik, dari Malik, an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar. Ya. An Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru 29. Fala tasumu hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta tarauhu, fa in gumma 'alaykum fa akmilu al-iddata 30." Ya. Baik. Jadi ini hadits Ibnu Umar ya, dari riwayat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari siapa? Hah? Dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Umar. Haditsnya tentang masalah rukyat hilal. Bulan 29 hari. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Kalau mendung, maka genapkan jumlah bulan menjadi 30. Ya. Ada sebagian orang bahwa menyangka bahwa Imam Syafi'i bersendirian meriwayatkan hadits ini dari Imam Malik. Ya. Karena itu Ibnu Hajar memakai kata apa tadi? Al-Fardun Nisbi. Fard nisbi. Ingat ya, fard sifatnya apa? Nisbi. Sebab kalau dia fard mutlak, kira-kira ada mutabi'nya? Hah? Kalau fard mutlak itu tidak ada mutabi'nya. Tidak ada syahidnya. Jelas ya? Karena itu beliau ambil dari fard, fard apa? Fard nisbi. Kalau fard mutlak kan cuma satu jalan saja. Tapi fard nisbi mungkin dia banyak jalan. Salah satu dari banyak jalan itu yang ada kebersendirian di situ. Jelas ya? Baik. Karena itu bahasa Al-Hafidz fardun nisbi. Ya. Baik, saya gambarkan ya supaya lebih mudah dipahami. Iya. Baik, perhatikan riwayatnya, hadis. Ya, hadisnya ya, asyhuru 29. Bulan itu 29 hari. Dan seterusnya titik. Ini riwayat marfu dari Nabi. Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ingin melihat apakah Imam Syafi'i punya pendukung atau tidak. Iya, ada mutaba'ah atau tidak. Setelah diperiksa, iya, ternyata Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu Umar, dari jalan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibn Umar. Itu riwayat siapa? Al-Bukhari. Ya. Sekarang kita periksa. Setelah kita tahu bahwa Imam Syafi'i ada kawannya yang meriwayatkan dari siapa? Hah? Dari Imam Malik. Ya. Berarti Imam Syafi'i punya apa? Punya mutabi'. Ini mutabi'nya. Siapa mutabi'nya? Hah? Abdullah bin Maslamah. Ini yang disebut apa? Mutabi'. Jelas ya? Ini mutaba'ah terbagi dua tadi kita sebut. Mutaba'ah tamma dan mutaba'ah apa? Qasirah. Kalau mutaba'ah tamma itu mutaba'ah untuk rawi itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i dapat mutaba'ah untuk dirinya sendiri. Ya, itu Abdullah bin Maslamah karena keduanya sama-sama meriwayatkan dari Malik. Kalau begitu mutaba'ah Abdullah bin Maslamah untuk Imam Syafi'i disebut mutaba'ah apa? Mutaba'ah tamma. Ini satu ya. Contoh mutaba'ah qasirah. Ya, definisinya apa mutaba'ah qasirah tadi? Kalau mutaba'ah qasirahnya itu pada gurunya. Imam Malik yang dapat mutaba'ah. Atau pada guru-gurunya lagi di atas. Abdullah bin Dinar dapat mutaba'ah. Atau Ibnu Umar yang dapat mutaba'ah. Itu disebut apa? Mutaba'ah qasirah. Qasirah artinya kurang. Kenapa? Sebab dia tidak langsung kepada rawi yang dikasih mutaba'ah. Kurang. Dia ke atas lagi. Jelas ya? Ternyata ada mutaba'ah qasirahnya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan sanadnya, tidak disebut ya oleh Ibnu Hajar rawinya, ya tidak disebut, makanya saya kasih titik, dari Asim bin Muhammad, ya dari jalan Asim bin Muhammad, dari Muhammad bin Zaid, dan Muhammad bin Zaid meriwayatkan dari ayahnya Ibnu Umar, dari apa namanya, dari kakeknya Ibnu Umar. Jelas ya? Berarti mutaba'ah Muhammad bin Zaid, ya ini untuk siapa? Untuk Imam Syafi'i disebut sempurna atau qasirah? Disebut mutaba'ah qasirah. Jadi untuk Imam Syafi'i dia disebut mutaba'ah qasirah. Tapi untuk Abdullah bin Dinar disebut apa? Mutaba'ah apa? Mutaba'ah tamma. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut mutaba'ah qasirah. Ya. Kemudian syahid itu apa? Syahid itu kalau dia datang dari jalan sahabat lain. Ini satu sahabat. Sahabatnya siapa? Ibnu Umar. Kalau dalam satu sahabat ada pendukungnya, itu disebut mutaba'ah apa? Hah? Mutaba'ah tamma. Mutaba'ah sempurna. Iya. Kalau dia dari satu jalan, dari satu sahabat, disebut mutaba'ah. Tapi kalau dia dari sahabat lain, itu disebut apa? Disebut syahid, disebut pendukung. Ibnu Hajar juga sebut contoh syahid di sini. Syahidnya beliau beri contoh. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Hadis yang sama. Riwayat An-Nasai. Iya, riwayat An-Nasai dibawakan sanadnya, An-Nasai membawakan sanadnya, dan disebut rawinya oleh Ibnu Hajar, langsung menuju kepada Muhammad bin Hunain. Muhammad bin Hunain meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi hadis yang sama. Walaupun lafadznya apa? Lafadznya sedikit berbeda. Dan itu tidak ada masalah ya. lafaz semana atau semisal itu tidak bermasalah. Jelas ya? Dipahami sampai sini. Jadi Ibnu Abbas, hadits Ibnu Abbas ini adalah syahid untuk hadits siapa? Hadits Ibnu Umar. Itu yang disebut syahid. Ya, dan Ibnu Hajar ingatkan bahwa kadang ada yang menggunakan mutaba untuk syahid, dan ada yang menggunakan kata syahid untuk mutaba. Dan ini kata beliau tidak ada masalah dalam penggunaan. Yang penting kita paham maksudnya. Kita memahami maksudnya. Baik, jelas sampai sini. Ya, mungkin saya beri contoh lain di sini supaya mudah bagi kita untuk membikin kerangka-kerangka sanad seperti itu tadi. Ini dari jalan-jalan supaya mudah kita gambarkan. Ya, riwayat hadits itu. Iya. Ya baik, sekarang antum lihat ya riwayat-riwayatnya. Ini Sahih Muslim. Kita baca di Sahih Muslim ya. Ya. Di bab ya. Bab safaril mar'ah ma mahramin ila hajjin wa ghairihi. Ini bab dari Imam Nawawi. Di Sahih Muslim itu kalau ada judul bab, itu dari Imam Nawawi, bukan dari Imam Muslim ya. Ini pembahasan Imam Muslim membawakan hadith-hadith perjalanan seorang perempuan bersama mahramnya menuju pada haji. Ya. Imam Muslim pertama membawakan hadith. Kata beliau, haddathana Zuhair bin Harb, Muhammad bin Musanna. Qala haddathana Yahya, huwal Qattan an Ubaidullah. Qala akhbarani Nafi'an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusafirul mar'ah thalathan illa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan 3 malam kecuali bersama dia mahramnya. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Samaha wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi jami'an an Ubaidillah bi hadzal isnad fi riwayat Abi Bakar faqala wa fi riwayat Ibn Numair fi riwayatih an abihi 3 illa ma'aha dhu mahram. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Ibn Abi Fudayl qala akhbarana Ad-Dhahhak an Nafi' an Abdullah bin Umar. Ini sama ya, masih dari siapa? Abdullah bin Umar. Tadi juga Abdullah bin Umar. Ani Nabi SAW annahu qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata 3 layalin illa wa ma'aha di mahram. Masih hadits Ibn Umar. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah jami'an an Jarir qala Qutaibah haddatsana Jarir an Abdul Malik bin Umair an qaz'a Nabi Sa'id. Ini hadits Abu Sa'id. Ya, ini sudah hadits kedua. Baik. Ini juga hadits Abu Sa'id berikutnya. Ini juga masih hadits Abu Sa'id. Dari beberapa jalan ya, lihat jalan-jalannya banyak. Ya. Ini hadits Abu Hurairah. Ini yang ketiga sudah. Sudah 3 orang sahabat. Walaupun lafadznya berbeda ya. La yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata layalin. Ini 1 malam. Kalau tadi 3 malam ya. Ini 1 malam. Illa maha rajulun du hurmatin minha. Baik. Ini hadits Abu Hurairah. Ya. Hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah ada beberapa konteks. Ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Ini hadits Abu Sa'id lagi. Berulang lagi. Hadits Abu Sa'id. Baik. Dan terakhir ini adalah hadits Ibnu Abbas. Ini khusus tentang apa? Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali dengan apa? Dengan mahramnya. Jadi Imam Muslim membawakan berapa hadis? Pertama dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Sa'id, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Abu Sa'id lagi, kemudian dari Ibnu Abbas. Bagaimana caranya dirangkum? Iya, ini riwayat-riwayat ya. Kita ingin merangkumnya supaya terbiasa. Ya. Hadis-hadis ini bisa dilihat di mana perputaran sanadnya. Di mana perputaran sanadnya? Kita ambil contoh ringkas ini. Ya. Baik. Dan di sini dibedakan ya perselisihan riwayat oleh Imam Muslim. Dan ini contoh tambahan yang diterima. Contoh tambahan yang diterima. Tolong dinyalakan baterainya. Ya. Baik. Saya gambarkan sanadnya. Hapus saja dulu semua ini. Oh, satu orang. Baik. Hadis Iya. Jadi ini gambaran untuk dua riwayat Abdullah bin Umar yang disebut oleh Imam Muslim. Ya, perhatikan ya gimana cara kita simpulkan dalam bentuk riwayat. Jadi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan dari beliau ada dua orang, Nafi' dan siapa? Ad-Dhahhak. Ya. Yang meriwayatkan dari Nafi' Ubaidullah. Riwayat dari Ubaidullah ada tiga orang, Yahya Al-Qattan, Abdullah bin Umair dan siapa? Abu Usama. Yang meriwayatkan dari Yahya Al-Qattan ada dua orang, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Musanna. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umair ada dua orang, Muhammad bin Abdullah bin Umair dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sedangkan yang dari Abu Usama cuma Abu Bakar bin Abi Syaibah yang meriwayatkan. Ya, itu penggambaran riwayatnya. Dari jalan Nafi'. Yang meriwayatkan dari Ad-Dhahhak ada Ibnu Abi Fudaik dan dari Ibnu Abi Fudaik Muhammad bin Rafi'. Jelas ya? Muhammad bin Rafi'. Dari sini kita bisa melihat hadits Ibnu Umar, Nafi' punya apa? Punya mutabi. Siapa mutabinya? Ad-Dhahhak. Dari Ubaidullah ada tiga orang. Jadi Yahya bin Qattan ada dua mutabi'nya. Siapa mutabi'nya? Abdullah bin Umair dan siapa? Abu Usama. Untuk Yahya bin Qattan, Ad-Dhahhak ini mutaba' apa namanya? Mutaba' qasira. Untuk Yahya al-Qattan, Ubaidullah bin Umair dan Abu Usama ini mutaba' apa namanya? Mutaba' tamma. Jelas ya? Jadi ini cara menentukannya, melihat mutaba'ahnya. Dan ini penting nanti dalam menguraikan ilal, illah hadits. Ya, nanti saya akan berikan contoh-contoh tambahan ya dengan penyebutan illah. Hanya saya di sini saya ingin tunjukkan bagaimana seorang itu meringkas. Ya, dia bikinkan tabel sanad itu supaya tergambar dengan jelas di mana perbedaan-perbedaan riwayat. Nah, dan ini hadits bukan dari hadits Ibnu Umar saja, ada hadits Abu Hurairah, ada hadits siapa Abu Sa'id dan ada hadits siapa? Ibnu Abbas. Jelas ya? Ada hadits Ibnu Abbas. Iya. Silakan antum baca sendiri kelanjutannya di Sahih Muslim dan bikinkan tabelnya seperti itu. Tugas pribadi. Ya, kebiasaan ya seseorang dia sering membuat seperti itu. Kalau dia dapat sanad, sering dia buat. Kalau dia sudah terbiasa, enggak perlu lagi dia gambar-gambar sanad. Kalau sudah terbiasa, cukup dia dengar sekali dia sudah tahu di mana letak persilangan pendapat, di mana letak perputaran riwayat, madarul hadits di mana, perputaran sanad di mana, dia sudah bisa menentukan. Itu kalau sudah terbiasa. Tapi orang ini membiasakan dirinya, langkah awalnya seperti ini. Iya, dia banyak ya membuat kondisi dan mengkondisikan matan dengan gambaran seperti ini supaya mudah. Ya, dia lihat letak-letak perselisihan antara rawi itu di mana. Jelas ya? Baik. Iya, selesai sudah pembahasan tentang mutabi, syahid, dan i'tibar. Dengan ini ya, kita selesai dari 23 pembahasan untuk seputar hadits makbul. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, pembagian hadits makbul dari sisi pengamalan dan tidaknya. Ibnu Hajar berkata, "Tsummal makbulu in salama minal mu'arada fa huwa al-muhkam." Kemudian hadits makbul itu kalau dia selamat dari mu'arada, penyelisihan, itu disebut sebagai hadits yang apa? Hadits yang muhkam. Wa in urida bimitslihi, kalau dia diselisihi oleh yang semisal dengannya, fa amkana al-jam'u, dan mungkin dijama', fa huwa mukhtaliful hadits, maka itu namanya apa? Mukhtaliful hadits. Aw sabata al-muta'akhkhiru fa huwa an-nasikh, atau bisa dipastikan siapa yang terakhir, maka itu disebut apa? Nasikh. Wal akharu mansukh, dan yang lainnya dianggap mansukh. Wa illa fattarjih, kalau tidak bisa maka ditarjih. Wa illa tawakkuf, kalau tidak disebut apa? Tawakkuf. Baik. Untuk ucapan Ibnu Hajar ini ada 7 pembahasan yang ingin kita uraikan. Pembahasan yang pertama, pembagian lain untuk hadits makbul. Ya, jadi hadits yang makbul kalau dia sudah sahih haditsnya, dia kadang ada yang menyelisihinya. Jadi hadisnya sudah sahih, tapi ternyata kandungan dari hadis itu diselisihi oleh hadis yang lain. Diselisihi oleh hadis yang apa? Hadis yang lain. Iya. Contoh misalnya. Ya, ini diberi contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya dalam nushah. Hadis la adwa wa la tiara, tiada penularan dan tidak ada apa? Tiara. Ya, tidak ada penularan. Nah, jadi secara teks hadis ini menunjukkan bahwa penularan itu tidak ada. Tapi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdum firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang al-majdum, orang yang kusta, seperti kamu lari melihat singa. Yang tadi dikatakan tidak ada penularan, ini ketika ada orang yang berpenyakit kusta disuruh apa? Disuruh lari. Ya, jelas ya? Jadi zahirnya ada apa? Ada penyelisihan. Ya. Karena itu Ibnu Hajar di sini membagi hadis menjadi dua secara umum. Dari sisi apakah ada lawannya atau tidak ada lawannya? Apakah ada yang menyelisihinya atau tidak ada yang menyelisihinya? Kalau dia selamat dari penyelisihan, tidak ada yang menyelisihinya, itu disebut hadis apa? Hadis muhkam. Kalau ada yang menyelisihinya, inilah pembahasan ilmu hadis yang disebut dengan nama mukhtalifu apa? Al-hadith. Mukhtaliful hadith. Nah, ada buku-buku khusus dalam hal ini. Atau ada buku karya Ibnu Qutaibah, ada buku karya Imam Syafi'i dan selainnya tentang mukhtaliful hadith. Jelas ya? Ya. Baik. Demikian pula di antara buku mukhtaliful hadith yang paling bagus adalah buku At-Tahawi, Syarah Mushkilil Athar. Ini saya kira di antara buku yang paling lengkap. Sebab so, beliau bawakan hadith yang kelihatannya berseberangan dan beliau bawakan semua riwayat-riwayatnya. Dan beliau sendiri mengkompromikannya. Iya. Jelas ya? Cetakan dahulunya 4 jilid. Iya. Tinggi. Tulisannya kecil-kecil. Belakangan dicetak dengan tahqiq belasan jilid jumlahnya. Ini buku At-Tahawi. Baik. Di antara juga yang menyebutkan seperti ini Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ma'rifah was-Sunan. Beliau banyak menyebutkan hal-hal yang seperti ini. Iya, jadi terbagi dua, ada yang muhkam dan ada yang apa? Mukhtaliful hadith. Kalau hadith itu tidak ada yang menyelisihinya disebut apa tadi? Hah? Disebut muhkam. Kalau ada yang menyelisihi, itu disebut apa? Disebut mukhtaliful hadith. Baik. Jadi itu secara global tentang pendefinisiannya. Iya. Sekarang yang mukhtaliful hadith ini, jadi kalau dia bertentangan, ya, ada dua hadith yang bertentangan. Apa yang kita lakukan? Ada dua hadith yang bertentangan ini. Kita terima dua-duanya? Atau diambil salah satu dari keduanya? Atau didiamkan dua-duanya? Kalau dikatakan dibuang dua-duanya kan tidak mungkin. So, semuanya adalah hadith telah apa? Telah syah dari Nabi. Iya. Jelas ya? Maka Ibnu Hajar di sini berikan bagaimana jalan untuk hal tersebut. Jalannya kata beliau yang pertama yang dilakukan ya pada mukhtaliful hadith. Kalau misalnya ada dua hadith. Dari dua hadith ini diketahui yang paling dahulu. Apa diketahui yang paling belakangan. Dan belakangan ini menghapus hadith yang terdahulu. Maka diambil yang di belakang. Ditinggalkan yang apa? Yang terdahulu. Sebab sudah terhapus hukumnya. Dan ini namanya pembahasan an-nasih. Apa? Wal-mansuh. Pembahasan nasih dan mansuh. Ya, jelas ya? Kalau misalnya tidak diketahui yang mana yang terdahulu, yang mana yang terakhir. Maka ditarjih. Ya, dikuatkan salah satu dari keduanya. Dilihat yang mana yang paling kuat. Kalau tidak bisa dikuatkan. Maka dia masuk ke dalam apa? Tawakuf. Masuk di dalam tawakuf. Baik. Ini tingkatan-tingkatan yang disebut di sini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Sekarang kita detailkan ya pembahasan. Jadi pembahasan pertama pembagian lain untuk hadis makbul itu tadi. Jadi secara global ada hadis yang muhkam disebut muhkam dan ada hadis disebut apa? Mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis tingkatannya yang pertama ada yang nasikh dan mansukh, yang kedua ada yang apa? Ditarjih, dan kalau tidak bisa dia apa? Ditawakuf. Iya. Baik. Sekarang kalau al-muhkam itu mudah kita pahami. Sebab kebanyakan hadis Rasulullah sifatnya apa? Sifatnya muhkam. Ya, kandungan tidak ada yang menyelisihi. Tapi ini yang menjadi masalah kalau ada yang menyelisihinya. Ya. Dia menjadi masalah. Karena orang iskal. Ya. Bagaimana kandungan hadis ini? Ada yang menyelisihi. Ah, di sinilah letak kepandaian para ulama kita di dalam mengkompromikannya. Ya. Di dalam apa? Memperhatikannya. Jadi kalau ada yang menyelisihinya itu di pembahasan mukhtaliful hadis. Nanti dibahas. Kalau buku-buku yang memuat mukhtaliful hadis itu umumnya mereka global. Ya, namanya ada dua yang berselisih, mungkin dia tarjih, mungkin dia sebutkan yang mana yang nasikh dan mansukh. Jelas ya? Ya, kalau kata tawakuf yang disebut oleh Al-Hafidz di sini, ini hanya kemungkinan saja. Sebab hadis Rasulullah itu tidak mungkin seluruh hadis itu ada yang dikatakan tidak bisa dikompromikan. Dan kalau tidak bisa dikompromikan itu kembali kepada orang per orang saja. Tapi seluruh umat ini tidak mungkin tidak bisa mengkompromikannya. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Khuzaimah, ya siapa yang berkata ada hadis yang tidak bisa dikompromikan bawa ke sini, nanti saya yang kompromikan. Ya. Pasti bisa. Dan itu tidak mungkin terjadi. Dan ini juga yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam dunianya, bahwa tidak mungkin ada dari nas Nabi yang bertentangan. Semuanya pasti bisa di apa? Dikompromikan. Karena itu ucapan Ibnu Hajar kalau tidak bisa tawakuf, ini pembahasan hanya apa? Kalau memang itu terjadi. Ya. Tapi sebenarnya itu tidak apa? Tidak terjadi. Sebab yang ada, kalau ada yang berselisih, paling tidak dia bisa dikompromikan. Ya. Dijama. Ya. Dikompromikan. Akhirnya dilakukan yang pertama. Menjamaknya. Kalau tidak bisa dijama, maka dia harus memilih salah satu dari keduanya. Nah, memilih salah satu dari keduanya ada beberapa cara. Mungkin dia lihat yang mana yang terakhir, diambil yang terakhir. Sebab itu yang nasikh. Ini perkara yang paling terakhir. Dan yang lainnya dianggap apa? Dianggap mansukh. Ya, kalau tidak diketahui yang mana yang terakhir, ditarjih. Dilihat yang mana yang lebih kuat. Ya, dilihatlah sisi-sisi cara menguatkannya. Itulah tadi fungsinya ada pembahasan mutawatir dan apa? Ahad. Untuk melihat yang mana yang lebih kuat. Itulah ada pembahasan hadis yang sahih, ada hadis yang apa? Hasan, tingkat-tingkat kekuatan rawi. Iya. Baik. Jelas sampai sini ya. Jadi itu secara global. Iya. Jadi langkah yang pertama amkanal jama, dijama dulu, dikompromikan. Dikompromikan antara dua hadis. Ini yang pertama dilakukan. Kalau enggak bisa dilihat pembahasan nasikh dan mansukh. Dan ini ada buku-buku tersendiri ditulis tentang nasikh wal mansukh. Iya. Diterangkan mana hadis yang terakhir, mana hadis yang paling dahulu, kemudian dibawakan bukti-buktinya. Ya, dan ingat ya di pembahasan nasikh dan mansukh itu tidak semua orang yang berkata ini hadis terakhir diterima ucapannya. Tapi ini namanya jalur periwayatan pembahasan, perlu dipastikan. Kalau memang sudah dipastikan itu adalah akhir perkara dari Nabi, maka itu yang nasikh, yang lainnya dianggap apa? Dianggap mansukh. Dianggap mansukh. Iya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda al-ma'u minal ma. Air itu dari apa? Dari air. Jadi air yang dipakai untuk mandi junub itu disyariatkan seorang wajib mandi junub kalau ada air yang keluar. Kan begitu? Ada air mani yang keluar. Iya. Jelas ya? Baik. Sekarang muncul keadaan. Ada seorang yang melakukan hubungan suami istri tapi tidak keluar. Dia wajib mandi atau tidak? Hah? Di sebagian hadis dikatakan dia wajib mandi walaupun tidak keluar. Tapi kalau menurut konsekuensi hadis yang pertama, air dari air, dia tidak wajib mandi. Karena air untuk mandi junub itu wajib kalau ada air yang apa? Air yang keluar. Kalau begitu, ini hadis duanya bertentangan. Dan ternyata dilihat ada yang nasikh. Ya. Sebab sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa ya air dari air itu, air untuk mandi junub wajib kalau ada air mani keluar, itu di awal-awal Islam. Tapi setelah itu dihapus hukumnya. Kalaupun tidak keluar, melakukan hubungan tidak keluar, tetap juga apa? Tetap juga mandi. Jelas ya? Jadi ini penjelasan dari sahabat menjelaskan ada hukum yang terhapus. Iya. Atau seperti Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyalatil kubur fazuruha fainaha tudakkirukum al-akhirah. Saya dulu melarang kalian dari berziarah di kuburan, maka sekarang ya, berziarah lagi ke kuburan, sebab itu apa? Mengingatkan kepada negeri akhirat. Jadi larangan ziarah ke kuburan sebelumnya itu sudah terhapus hukumnya dengan pembolehan dari apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut nasikh dan apa? Mansukh. Kalau tidak bisa maka ditarjih, dirojihkan. Ya. Dan cara-cara merojihkan banyak. Cara-cara merojihkan. Iya. Ada banyak cara untuk merojihkan. Kadang dilihat pada rawinya. Dari sisi hafalannya, yang mana lebih ahli fikih, yang mana lebih banyak mulazama dengan gurunya. Kadang dilihat dari sisi cara dia meriwayatkan hadisnya. Ini memakai sami'tu, itu sana pakai an saja. Nah, itu perbedaan ya. Kadang dari sisi apa? Bentuk periwayatannya. Ya. Kadang dari sisi hadisnya riwayat orang Mekah atau Madani dari negeri mana yang meriwayatkan. Iya. Jelas ya? Ada cara-cara mentarjih. Al-Hazimi ya, dalam An-Nasikh wal Mansukh menyebutkan 50 cara. Sekitar berapa? 50 cara untuk mentarjih. 50 cara ini diulangi kembali oleh Al-Iraqi dan beliau tambah menjadi 102 atau 100 berapa, saya lupa. Al-Iraqi dia sebutkan 100 lebih cara mentarjih. Jelas ya? Jadi mentarjih itu ada bentuk-bentuknya dan ada cara-caranya. Nah, ya, kalau tidak bisa maka yang terakhir kata Al-Hafidz ditawakuf antara keduanya. Ya, dengan ini selesai sudah pembahasan-pembahasan kita di sini. Mukhtalifal hadits, definisi nasakh, hukum nasakh, ya, makna tarjih, tarjih itu tadi ya. Indikasi untuk mentarjih itu tadi yang kita sebutkan, cara-cara mentarjih. Iya. Ada indikasi-indikasinya untuk mentarjih. Baik. Buku-buku yang dipakai di dalam apa namanya? Mukhtalifal hadits, saya sudah sebutkan tadi ya beberapa buku. Karya Syafi'i, karya Ibnu Qutaibah. Ya, dan yang paling bagusnya adalah buku At-Tahawi, Mushkilul Athar, Syarah Mushkil Al-Athar. Nah, untuk nasikh dan mansukh ada beberapa buku. Ada buku An-Nasikh wal Mansukh karya Ibnu Syahin. Ada Al-I'tibar fi An-Nasikh wal Mansukh min Al-Athar karya Al-Hazimi. Dan ada Rusukhul Ahbar karya Al-Ju'bari. Burhanuddin Al-Ju'bari. Nah. Baik. Dan cara-cara mentarjih itu tadi saya sudah terangkan. Al-Hazimi sebutkan di Nasih dan Mansuh. Dan juga disebutkan oleh Al-Iraqi di kitab beliau yang disebut dengan nama At-Takyid wal-Idhah. At-Takyid wal-Idhah. Ya, di pembahasan ini, di pembahasan Mukhtalifal Hadits. Beliau sebutkan di situ cara mentarjih. Baik. Selesai sudah ya masa ini. Untuk pembahasan selanjutnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada sesi pertemuan pada pertemuan berikutnya. Dan pembahasan selanjutnya ini termasuk inti pembahasan. Ya, kita akan apa namanya berusaha membahasnya dengan lebih detail insyaAllah ta'ala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.